السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. Kita sambung pada bab yang ke-52. Bab yang ke-52, bab maja'a fi fitnatil dajjal. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah dajjal. Kita sambung hadis yang ke-4 berkenaan dengan dajjal. Hadis yang sahih, yang hasan, yang sahih lagi gharib. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, dikehendaki dengan fitnah dajjal ialah haru biru dan kesusahan dan kesesatan ke atas manusia diperbuat oleh dajjal. Apa makna fitnah dajjal? Fitnah dajjal maknanya ialah haru biru, susah dan sesat angkara daripada dajjal. Adapun setengah daripada haru biru dan kesusahan orang itu apabila telah diserunya orang, kemudian tidak mau menurut sebagaimana seruan dajjal, kemudian apakala berpaling ia daripada orang itu, habislah harta orang itu menurutnya, dan tinggallah orang-orang itu di dalam kesusahan dan kelaparan. Yang pertama yang dimaksudkan dengan fitnah dajjal ialah bila dia menghasut manusia supaya kufur kepada Allah, lawan Allah Ta'ala. Manusia tadi tak nak ikut. Manusia tadi bantah dajjal. Akibat daripada bantah dajjal, apa yang dajjal buat? Dajjal rosakkan sumber keuangan manusia. Sehinggalah manusia tadi jadi susah, jadi lapar, jadi payah kerana kerosakan makan minum, kerosakan ekonomi yang diperbuat oleh dajjal. Itu nombor satu. Nombor dua, setengah daripada kesesatannya ialah iaitu seorang yang tidak mau mengikut dajjal, maka diumpannya dajjal akan orang-orang itu dengan makanan yang banyak di sisinya dan diberikannya macam-macam nikmat, malah dijumpakannya dengan mak bapaknya yang telah mati dan dimasukkannya ke dalam syurga, malah ditunjukkannya pula neraka. Yang kedua, kesesatan yang ditawarkan oleh dajjal. Mana orang yang bantah dajjal, mana orang yang tak mau mengikut dajjal, dajjal offerkan satu kedudukan makan minum yang bagus, nikmat dunia yang bagus, malah boleh bertemu dengan mak bapaknya yang telah mati, malah boleh ditunjukkan kedudukannya dalam syurga dan ditunjukkan pula keadaan neraka. Maka yang sebesar-besar balak yang dibawa oleh dajjal ialah dia mengaku dirinya Tuhan yang boleh menjadikan sesuatu, malah boleh menghidup dan mematikan dan memberikan nikmat, malah memberi seksa dan lain-lain. Inilah dia tuan-tuan, haru biru, kesusahan dan kesesatan yang dibawa oleh dajjal laknatullah. Dan kesesatan yang terbesar yang dibawa oleh dajjal, dia mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Semuanya itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi menyampaikan kepada orang di zamannya hinggalah sampai khabar Nabi itu kepada kita sekarang ini. Setengahnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang panjang. Hadisnya begini. Anan Nawas bin Sam'an Al-Kilabi qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zata ghadatin fakhaffada fihi wa rafa'a hatta zanannahu fi ta'ifatin nahli. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, katanya telah menyebut Nabi Muhammad, yakni telah berceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Bercerita Nabi pada suatu hari, maka direndahkan padanya dan diangkatkannya. Direndahkannya, yakni diperhinakan dajjal. Direndahkan kedudukan dajjal. Kata Nabi, mata dajjal ini buta sebelah. Dan sebelah lagi pula tersembul keluar. Itu nombor satu. Dan sabda Nabi, sungguh pun dajjal itu mengaku dirinya Tuhan, tetapi tiada terbunuhnya melainkan seorang sahaja. Dan sabda Nabi, sungguh pun dajjal itu besar penyesatannya, tetapi tiada mengapa kepada orang yang beriman, dan tiada berat menolaknya, dan tidak payah membantahnya, dan tidak perlu membangkangnya, kerana bukannya dajjal itu berupaya membunuh, dan tiada berupaya ia mengamuk kepada orang yang tidak mau mengikutnya. Cakapnya sahaja besar dan sombong mengaku Tuhan, tetapi dajjal tidak mempunyai sebarang kuasa ke atas umat manusia. Jadi tuan-tuan, itu maksud Nabi merendahkan dajjal itu. Nabi kata, apa yang kamu nak takut, dajjal ni mata buta sebelah. Sebelah lagi tersembul, sejuntai macam buah anggur. Dia kata dia berkuasa, tapi dia tak mampu membunuh manusia. Dia kata dia hebat, tapi sebenarnya dia tak mampu pun nak lawan manusia. Malah orang yang beriman boleh membantah dajjal, boleh membangkang dajjal, tak perlu susah-susah. Dengan ayat Quran, dengan iman saja boleh mengenal ini dajjal, ini tidak dajjal. Ini salah, ini betul. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutkan berkali-kali. Sama ada dajjal datang lagi atau dajjal belum datang lagi, yang boleh menolak fitnah-fitnah maksiat, yang boleh menolak fitnah-fitnah seperti yang dibawa oleh dajjal, ialah keimanan. Keimanan kita itulah yang menolak. Anak kita nak belajar di luar negeri, belajar tak salah, pergilah belajar, tapi bekalkan dengan agama. Dia duduk di bulan sekalipun akan terpelihara imannya. Dia pergi London ke, dia pergi Amerika ke, dia pergi New Zealand ke, iman dia terpelihara. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memeliharanya. Itu saja. Tak perlu kita susah-susah hati. Takut anak terpengaruh lah dengan media barat, dengan konspirasi barat lah apa, tak payah. Iman tu saja jadi benteng. Tetapi kalau iman tidak ada, jangan kata pergi London, pergi Ampang, hancur. Kalau kata iman tu nipis, tak payah kata pergi Amsterdam di Belanda. Pergi dekat kampung pun boleh tergoda iman dia, boleh hancur iman dia, boleh hancur akidah dia. Maka diangkat pula Nabi. Mula-mula Nabi merendahkan dajjal, sekarang Nabi angkatkan dajjal pula. Nabi kata apa? Diceritanya dengan sehabis-habis takut dan gerun orang yang mendengarnya. Dengan kerana dikhabarkan oleh Nabi beberapa tempat yang sukar seseorang yang diserunya berpaling daripada mengikut dajjal. Dalam satu masa yang lain pula, Nabi kata dengan satu perkataan yang menakutkan orang. Nabi kata, kadang-kadang orang yang mendengar ajakan dajjal susah nak menolak dajjal itu, payah nak menolaknya. Maka demikianlah halnya Nabi SAW bercerita. Kadang-kadang bunyinya macam tak ada apa-apa, mudah saja nak melepaskan daripada fitnah. Tetapi kadang-kadang Nabi cerita pula bukan main-main penting lagi, dan bukan main hebat lagi balak penyesat dajjal ini. Diceritakan Nabi, jikalau tak diikut akan dajjal, nescaya harta orang yang diserunya tadi akan mengikut dajjal, baik emas, baik perak atau makanan padi, beras, gandum, baik pun hidup-hidupan kerbau, lembu dan kambing dan lain-lain. Itulah sabda Nabi. Nabi sebut dajjal ini apa? Nabi kata dajjal ni siapa yang tak mau ikut dajjal, makan minum dajjal ambil, lembu kambing pun dajjal ambil, harta orang yang tak mau ikut itu akan diambil oleh Dajjal. Sekarang cuba tuan-tuan tengok macam-macam cara. Puak-puak barat nak ambil harta orang Islam. Siapa yang tak mau ikut Amerika, okey. Tak mau ikut tak apa, kami bom kamu. Bila kami bom negara kamu, minyak kamu kami ambil. Harta benda kamu kami ambil. Apa jadi pada Iraq? Apa jadi pada Afghanistan? Apa jadi pada Saudi? Negara yang kaya. Tetapi ikut telunjuk Amerika. Saddam Hussein bantah Amerika. Amerika hantar bom. Bila hantar bom, sekarang minyak disalurkan pada Amerika. Macam Nabi sebut dalam hadis. Apa yang tidak berlaku kepada negara-negara lain? Yang bantah. Yang bantah Amerika apa jadi? Habis dikontrolnya. Kalau tak mau ikut, kami kontrol kamu. Macam negara-negara Asia. Nak dikawalnya beras. Nak dikawalnya kereta. Nak dikawalnya barang-barang pengeluaran makanan. Ternakan dan sebagainya. Yang kita sebut sebagai perjanjian AFTA sekarang. Ya tak ya kena jual beras pada Amerika. Australia jual beras pada Amerika. Apa jadi pada Australia? Australia kata kami hanya untung sekampit saja bila jual beras dengan Amerika. Yang ini yang sedang berlaku dalam negara-negara dalam dunia. Tetapi tuan-tuan kena ingat, Amerika ni, kalau kita kata dia tu mempunyai fahaman Dajjal, tak susah nak menghadapi Amerika. Iran diberikan berbagai-bagai warning, diberikan berbagai-bagai kata-kata yang menakutkan oleh Amerika supaya tunduk dan patuh kepada Amerika. Sampai sekarang Iran tak patuh dan tunduk. Tak jadi apa pun pada Iran. Amerika nak serang Iran, sampai sekarang tak serang pun. Israel Yahudi nak serang Iran, sampai sekarang pun tak serang. Korea Utara yang tak nak ikut program nuklear Amerika, yang tak nak ikut cakap Amerika, apa Amerika boleh buat apa pada Korea Utara? Walaupun Korea Utara serang pulau di Korea Selatan, Amerika tetap tak berani serang Korea Utara. Yang ni yang Nabi kata, mereka gempar je lebih, mereka cakap je lebih, serangnya tidak juga, lawannya tidak juga. Yang inilah yang Nabi katakan tadi. Kalau kita tak kata tu Amerika tu, kita tak katalah Dajjal. Kita kata dia mempunyai fahaman Dajjal, cara hidup Dajjal. Itulah jawapannya. Bila kamu ikut dia, akan jadi huru-hara pada kamu. Bila kamu tak mau ikut dia, akan habis ekonomi kamu. Tetapi kalau kamu bantah dia apa pun, dia tak boleh buat apa kepada kamu. Okey, tadi Ustaz kata kalau tak ikut Amerika pun, Amerika tak boleh buat apa pada kita. Tapi pasal apa dia boleh buat apa pada Iraq? Kenapa dia hancurkan Iraq? Boleh dia hancurkan Iraq? Iraq itu hancur kerana orang Islam dalam Iraq itu sendiri tolong Amerika. Dalam negara Iraq itu, dalam negara Iraq itu, berapa ramai rakyat dia yang bersekongkol dengan Amerika? Dalam negara Afghanistan itu, berapa ramai yang panggil Afghanistan, yang panggil Amerika masuk dalam negara Afghanistan? Kemusnahan Iraq bukan punca pada Amerika. Punca dengan orang Islam yang berpecah belah dalam negara Iraq. Di antara puak Syiah dengan puak Sunni. Itu punca dia. Dia bergaduh Syiah Sunni, Amerika datang. Sekarang dia tolak orang Sunni, dia angkat orang Syiah. Perintah Iraq. Itu saja. Bila berlaku perpecahan sama-sama umat Islam, jadilah begitu. Padahal kalau ikut-ikutkan tak boleh buat apa-apa. Kerana Saddam Hussein pada masa itu mempunyai kekuatan tentera yang nombor 3 paling kuat dalam dunia. Tetapi kerana kelemahan dalaman menjadikan Iraq itu berpecah. Begitu juga dengan Afghanistan. Afghanistan boleh halau Rusia, boleh halau Soviet Union. Tentera-tentera Taliban boleh halau pula. Dengan senjata yang sangat minima, boleh menghalau Rusia balik ke negara Rusia dalam keadaan malu yang besar. Habis itu kenapa Afghanistan boleh tunduk pada Amerika? Jawapannya dalam Taliban berpecah. Dalam Mujahidin Afghanistan berpecah. Bila masuknya unsur-unsur wang, unsur-unsur perebutan kuasa dan sebagainya, Afghanistan menjadi lemah, Taliban menjadi lemah, Mujahidin menjadi lemah. Maka pada masa itu Amerika senang menyusup masuk. Saya katakan pada tuan-tuan berkali-kali, punca penguasaan orang-orang bukan Islam terhadap orang Islam bukan berpunca orang bukan Islam itu kuat. Berpunca dengan perpecahan yang berlaku daripada kalangan dalaman umat Islam itu sendiri. Siang tadi saya sebut 14 buah kapal perang Al-Fonso di Al-Buka. Dengan 14 kapal perang boleh menawan kota Melaka. Apa kota Melaka itu tak kuat? Apa Melaka itu tak teror? Serangan daripada laut boleh mengalahkan sebuah kerajaan yang begitu hebat? Jawapannya ialah kerana perpecahan daripada umat Melaka itu sendiri. Ia membongkar, ia membuka pintu-pintu kemenangan kepada tentera-tentera Portugis untuk masuk dalam Melaka. Baik. Diceritakannya lagi, tidak ada satu Nabi pun melainkan memberi takut akan kaumnya akan Dajjal. Dan kami yang mendengar cerita Nabi, terperasan-terperasan dan terasa-rasa yakin sudah adanya di mana-mana dusun pokok kurma. Macam rasa-rasa sudah dekat Dajjal dengan kami. Cara Nabi cerita ni macam seolah-olah Dajjal ni ada bersembunyi dalam kebun kurma. Di mana-mana pun ada Dajjal. Macam itulah bandingan. Bersungguh-sungguh Nabi menceritakan tentang sesuatu benda. Nabi bila dia cerita tentang satu benda yang penting, dia cerita bersungguh-sungguh. Sampai sahabat ni terperasan bahawa Dajjal sudah ada dalam Madinah. Dia menyorok dekat pebalik pokok kurma. Hal tunggu masa saja nak serang. Kenapa yang sahabat perasan sedemikian? Sebab cara Nabi cerita tu dengan penuh hatinya cerita bahawa Dajjal ni akan merosakkan manusia. Qala fansarafna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'na ilaihi fa'arafa dhalika fina. Kata Nawas bin Sam'an, maka kemudian daripada telah selesai Nabi menceritakan hal Dajjal seperti yang telah datang setengahnya daripada ceritanya itu, maka kami pun balik daripada Nabi. Kami tinggalkan Nabi balik ke rumah melihat-lihat sebagaimana cerita Nabi tadi, dan nanti rasa-rasa tiba jua Dajjal. Maka semujurnya tidak ada datang atau zahir perasaan kami. Kemudian daripada hal yang demikian, kami datang lagi pada sebelah petangnya, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing zahir di mukanya keadaan tidak berseri kerana duka citanya daripada cerita Nabi pada pagi tadi. Kami duduk di hadapannya, rupa kami dalam keadaan duka cita, takut dan bimbang akibat ceramah pagi tadi Nabi menceritakan tentang Dajjal. Ini dia tuan-tuan, sahabat Nabi. Apa yang Nabi cakap berbekas dalam hati. Apa yang Nabi kata berbuku dalam hati. Itulah sifat orang beriman. Kita sekarang ni tuan-tuan, Nabi tak ada. Tapi hadis-hadis Nabi masih dibaca. Sepatutnya bila sebut saja hadis Nabi, mesti berbekas dalam hati. Sebab kata-kata Nabi bukan kata-kata biasa. Banyak orang yang dengar hadis Nabi ni macam tak ada apa. Nabi kata, orang perempuan ni dengan sebab sehelai rambut dia nampak pada orang, akan digantung kepalanya di hari kiamat. Dibakar dalam neraka dengan sebab tidak menutup aurat. Bagi orang yang beriman, dia rasa takut. Ni kata-kata Nabi. Siang tadi kita belajar, Nabi itu ada sifat mubajib. Sifat wajib yang pertama nama dia sedir. Nabi tak bohong. Apa yang Nabi kata tu mesti berlaku. Apa yang Nabi kata tu mesti benar. Bila Nabi kata orang yang tidak tutup aurat akan digantung rambutnya, akan digantung kepala, dibakar sehinggalah menggelegak kepala otaknya, berapa banyak orang tak kisah. Isteri bertudung, suami bertudung, mak bertudung, bapak bertudung. Bapak bertudung pakai tepiah. Isteri bertudung pakai tudung kepala. Mari anak dara tak pakai tudung. Pak pergi haji, mak buat hajah. Tapi anak dara sambut di KLIA tak pakai tudung. Ini yang kita rasa tak ada apa-apa. Tak takut ke peringatan Nabi, peringatan Allah? Mudah-mudahan bila dapat tokoh ni, pakailah tudung lepas ni. Dah tak ada orang lain dah nak bagi tokoh kan. Tokoh sama-sama berpindah. Dalam bahasa Arab dia ma'al hijrah. Bahasa Melayunya sama-sama berpindah. Mudah-mudahan pakai tudung. Seumur hidup tak pakai tudung ni apa? Tak malukah nak mengada Allah subhanahu wa ta'ala? Sepatutnya bila kita jadi pemimpin, menjadi pemimpin, pimpin isteri. Tunjuk pada masyarakat, isteri aku, aku ajar isteri aku untuk taat kepada Allah. Bila dia ajar pada isteri dia untuk taat kepada Allah, mudah-mudahan bolehlah ajar orang lain. Macam mana nak mengajak kepada orang lain menjadi baik kalau kita sendiri gagal mendidik isteri kita? Benda ini tuan-tuan yang kita kena ambil berat. Ini bukan kata-kata Ustaz Fazil, ini bukan kata-kata ulama, ini kata-kata Nabi. Mesti ada perasaan itu. Hari ini kita kecoh dengan budak 14 tahun nak kahwin, kahwin dengan pemuda 23 tahun. Mahkamah dah luluskan, mak bapak dah benarkan, apa masalah ni? Macam apa yang kita bantah? Muda sangatlah, tak sempat belajar lah, tak sempat belajar agama lah, apa? Budak tu dah selebih umur lah. Akil baliknya 10 tahun, 14 tahun nak nikah, halal lah, bagilah nikah. Tok kita dulu nikah 13 tahun, tak bising pun. Cuba tuan-tuan tanya opah tuan-tuan, nikah umur berapa? Tak 13 tahun. Tak 14 tahun. Sebab siapa sekarang anak muda 14 tahun nak kahwin kita di sini? Patut bersyukur. Bersyukur mereka ni kahwin muda. Tak buat maksiat. Saya ni duduk kat hotel kat Ampang. Bawah dia nasi kandar, atas dia hotel. Saya makan di situ pun jenuh tengok tuan-tuan. Eh, ya Allah, saya bungkus makan dia dah. Tak gamak lah nak tengok ni. Macam-macam saiz. 5 kupang, 1.5 semuanya ada. Baik bungkus makan dia dah. Adakah kita nak tengok anak-anak kita jadi macam itu? Sekejap bangla bawa. Sekejap lagi negro bawa. Sekejap tak lagi kawan ni bawa. Dah tak ada nilai dan maruah diri kita. Daripada macam tu, ada orang yang nak ambil dia jadi isteri, bagilah dia menikah. Dah syarat kata boleh menikah, sudah. Adakah kita nak biarkan anak-anak kita 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun nak buat maksiat sampai mengandung, bila mengandung buang budak. Campak sana, campak sini. Daripada mereka buat dosa, biar dia menikah. Masalah ilmu, dia boleh belajar lepas kahwin. Berapa banyak orang yang kahwin di universiti, boleh sambung belajar. Berapa banyak anak yang 8, 7, 9 orang yang masih boleh belajar. Malah orang yang belajar di universiti, ramai yang mengandung pun, tak ada tak lapar. Dia tak timbul masalah apa. Patut kita ni jadi menteri, sokong orang nikah. Menggalakkan orang nikah. Bukan dengan tegahnya, dengan jamurnya tu, menegahkan, tak boleh benda ini. Sudahlah, duduk diam-diam. Orang nak nikah, bukan orang nak buat jahat. Tengah ni patut kita ni faham. Kita ni faham lain. Kita ni dah saya kata dah. Apa benda pun rujuk pada Nabi. Nabi larang tak budak ni kahwin. Nabi tak larang. Mak pak dia bagi. Wali dia ada. Saksi dia ada. Dah lah. Yang kita nak bantah pada apa? Banyak lagi benda yang perlu dibantah. Perzinaan yang perlu dibantah. Gejala sosial yang perlu dibantah. Jadi saya sokong kalau ada satu negeri dalam Malaysia yang menggalakkan orang nikah muda. 16 tahun nak nikah, bagi nikah. Ada negeri mana, apa-apa ni, Melaka, apa-apa, bagi nikah. Dah gatai nak nikah, dah layak nak nikah, bagi dia nikah. Yang pentingnya selamat daripada zina, selamat daripada benda yang haram. Bila dilihatnya kami yang demikian, ia pun bersabda. Bila sahabat-sahabat ni muka ni masam semua, muka ni susah hati je, sedih je, Nabi pun tanya, qala qala ma sya'nukum? Qala qulna ya Rasulullah, zakarta ad-dajjal al-ghadata fa khaffata fihi wa rafa'ta hatta zanannahu fi ta'ifatin naqli. Apa hal kamu ni? Aku lihat kamu ni muka tak berseri ni, apa sebab ni? Nabi tanya. Apa yang kamu duka ceritakan? Kata An-Nawas, ya Rasulullah, pagi tadi Tuan hamba sebut tentang Dajjal, macam-macam cerita tentang Dajjal. Maka terkadang-kadang Tuan hamba senangkan hati kami dan menuduhkan bunyi pelepas sesaknya, dan terkadang Tuan hamba angkatkan Dajjal dan besarkan Dajjal dan pentingnya penyesatan Dajjal itu dan sukarnya nak melepaskan diri daripada bala Dajjal. Sampai kami rasa Dajjal ni duduk dalam Madinah ni di balik pokok-pokok kurma. Macam itulah kami susah hati. Sebab itulah kami susah hati, ya Rasulullah. Kami takut Dajjal ni. Kami tak boleh lari daripada fitnah Dajjal. Bila sahabat jawab macam itu, Nabi pun berkata, Ghairud Dajjal afwafu li alaikum. Kata Nabi, bermula lain daripada Dajjal itu lebih takut bagimu atas kalian kamu. Nabi jawab dengan satu-satu perkataan yang sangat menarik. Nabi kata apa? Benda yang lain daripada Dajjal, lagi aku takut pada kamu. Dajjal aku tak takut pada kamu. Dajjal nak bodoh kamu, Dajjal nak sesatkan kamu, aku tak takut. Yang aku takut ialah benda yang lain daripada Dajjal yang akan menyesatkan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang kita boleh kenal mana dia produk Yahudi. Kita boleh kenal mana dia agenda Yahudi. Kita boleh kenal mana dia agenda Nasara, mana dia agenda Barat. Kita boleh kenal, kita boleh tolak. Tetapi apa benda yang kita tak kenal? Apa benda yang kita tak boleh tolak? Sebab kita tak kenal. Dan benda inilah yang kata Nabi, yang lebih aku takut kepada kamu. Apa benda itu? Sesungguhnya, dengan sepotong hadis ini menunjukkan, ada benda lain selain daripada Dajjal yang lebih ditakuti oleh Nabi, yang boleh menyesatkan umatnya. Seperti imam-imam yang menyesatkan orang, bukan Imam Zuhair. Dengan tuan-tuan faham pula, Imam Zuhair itu Imam Dolar. Bukan. Di sini imam maknanya ialah pemimpin. Bangsa kamu, agama kamu, tetapi mereka ini menyesatkan kamu. Lebih berbahaya daripada Dajjal. Dajjal kamu boleh kenal. Dajjal kita boleh kenal cara dia bawa tu, cara tak betul. Tetapi kadang-kadang pemimpin, pemimpin dia membesar dengan kita, dia bersama dengan kita, bercakap bahasa kita, menggunakan pendekatan yang sama dengan kita, tetapi dalam masa yang lain dia menyesatkan kita. Yang ini lebih berbahaya. Maka ini satu daripada benda yang lebih ditakuti, kerana mereka yang menyesatkan itu dengan bergagah, dengan fakta. Adapun Dajjal, maka telah disabdakan oleh Nabi. Dajjal ni apa benda? In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Wa in yakhruj wa laktu fikum famru'un hajijun nafsihi. Wallah khalifati fi kulli muslim. Kata Nabi, jika keluar dan nazair Dajjal, padahalnya aku ada di sekalian, di samping kamu, maka aku seorang yang boleh melawannya dan menolaknya dan berhujah dengan dia. Tak payah kamu lawan dengan Dajjal. Nabi kata apa? Dajjal ni kalau terbit zaman aku ada, kalau zaman aku hidup Dajjal terbit, aku seorang pun boleh lawan Dajjal. Tak payah kamu lawan. Aku seorang pun cukup, kata Nabi. Maka apakah yang kamu duka citakan? Senang-senangkan hati-hati kamu dalam masa hidup ini. Nabi kata dekat sahabat, yang kamu duk susah hati buat saya apa? Bahasa muda sekarang kata, relax bro. Kalau dia datang sekarang, aku seorang boleh lawan Dajjal. Yang kamu susah hati sebab apa? Tak perlu susah hati. Aku masih ada, kata Nabi. Maka, dan senang-senangkan hati kamu. Dan jangan takut. Nombor dua. Jika sekiranya Dajjal itu keluar, padahal aku dah wafat. Nabi kata, aku dah mati. Maka pastilah tiap-tiap seorang itu mempertahankan dirinya melawan Dajjal. Jangan didengar apa seruan Dajjal. Jangan diturut akan dia jikalau datang balak besar dengan sebabnya sekalipun. Kalau aku mati, Dajjal keluar, kamu sendiri boleh lawan. Apa ajakan dia? Tolak. Apa yang dia bawa? Tolak. Kamu sendiri boleh tolak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggantiku, memelihara dan menolakkan bala daripada tiap-tiap muslim yang tiada upaya melepaskan diri dan lemah daripada melawan Dajjal dan berhujah dengan Dajjal, kerana telah aku pulangkan kepadanya akan umatku yang berpegang dengan agamanya. Kata Nabi Muhammad, kalau aku mati, kalau kamu tak boleh jawab nak berhujah dengan Dajjal, Allah telah menggantikan, akan ada orang yang boleh lawan Dajjal di kalangan manusia. Akan ada pemimpin-pemimpin, akan ada ulama-ulama yang akan bangun menerangkan kepada manusia, itu Dajjal. Kamu jangan takut. Kalau Dajjal keluar sekarang, aku ada. Kalau aku mati, Dajjal keluar, akan ada orang yang boleh gantikan aku, boleh terangkan pada kamu dan melawan Dajjal itu. Maka tidak usahlah kamu bimbang akan Dajjal itu, kerana dia tiada mampu menggoyangkan iman sekalian kamu, walaupun bersungguh-sungguh kamu mempertahankan diri. Dan kamu boleh kenal akan Dajjal dengan sedikit ditunjukkan rupanya dan tandanya. Maka ingat akan dia supaya jadi boleh kamu melepaskan diri dan sampaikan dan ajarkan dan khabarkan pada siapa-siapa yang tiada kenal akan rupanya dan tanda-tanda Dajjal. Kalau sahabat-sahabat lepas ni tak tahu Dajjal, balik nanti kamu khabarkan kepada mereka rupa Dajjal macam mana. InsyaAllah orang lain boleh kenal Dajjal. Anak kamu boleh kenal Dajjal. Baik, Nabi berkata, innahu syabun qatatun ainuhu qa'imatun syabihun bi'abdil Uzza bin Qatan. Kata Nabi, bahawasanya Dajjal itu ialah pemuda yang terlampau kerinting rambut kepalanya. Nabi kata Dajjal itu ialah syabun qatatun. Kepalanya, rambutnya kerinting. Dan kerinting sangat-sangat. Kemudian, cukup tegak rupa badannya. Matanya yang sebelah terkeluar sedikit. Bijinya, yakni terkeluar seperti buah anggur. Dan yang sebelah lagi matanya, sama dengan muka. Mata buta sebelah, yang sebelah ni terkeluar macam mata anggur. Dan mata sebelah lagi pula rata di antara dahi dengan pipi ni, rata. Cuba tuan-tuan tengok orang sebelah. Ada macam tu? Tak ada. Tak ada. Takut lah macam apa. Balik rumah tak lagi cuba tengok. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak muncul lagi lah. Rambutnya kerinting, badannya tegak, matanya sebelah. Ya, tidak ada lubang sebelah, terkeluar ke bawah macam mata anggur sebelah. Sekarang aku boleh umpamakan dia dengan seorang yang sudah siapa-siapa daripada sahabatku. Kalau kamu nak tengok muka dia sama seperti dengan anak pinak Khaza'ah, namanya Abdu Al-Uzza bin Qatan, yang telah mati dalam zaman jahiliyah. Siapa yang pernah tengok Abdul Uzza, maka itulah rupa Dajjal. Tapi Abdul Uzza ni mati lah zaman jahiliyah. Kalau kamu duduk di Mekah dulu, kamu kenal Abdu Al-Uzza ini muka Dajjal macam muka Abdu Al-Uzza. Jadi tuan-tuan kita boleh kenal. Maknanya Ustaz Dajjal ni orang lah Ustaz. Orang. Tadi Ustaz kata Amerika tu Dajjal. Saya tak kata Amerika Dajjal. Saya kata pahaman Amerika tu macam pahaman Dajjal. Cara bertindak Amerika tu macam pertindakan Dajjal. Apa yang dia buat dia paksa kepada orang macam Dajjal. Dan apa yang kita boleh buat kepada Amerika macam kita boleh buat pada Dajjal. Tutup pintu pada Amerika. Jangan ada transaksi dengan Amerika. Jangan ada perhubungan dengan Amerika. Dia tak boleh buat apa pada kita. Dia boleh buat apa pada Iran. Dia boleh buat apa pada Korea Utara. Dia boleh buat apa dengan Cuba. Cuba itu dekat dengan Amerika. Daripada Fidel Castro sampai datang Castro GTX, Amerika tak boleh buat apa. Castro tu daripada muda sampai pencen Castro. Apa Amerika boleh buat pada Cuba? Tak boleh buat. Dia tidak boleh buat kepada Mexico. Dia tak boleh buat kepada negara-negara di bawah Amerika Selatan. Dia tak boleh kacau negara-negara apa nama Peru ke apa benda. Amerika tak boleh kacau apa. Siapa yang takut kepada Amerika? Yang takut kepada Amerika negara Arab. Amerika Selatan tak pernah takut pada Amerika. Cuba tak pernah takut. Walaupun bersempadan saja dengan Amerika. Yang takutnya pelik ialah negara Islam. Datang ke Saudi takut. Datang ke Kuwait takut. Datang ke apa nama negara Jordan takut. Negara-negara kata tak pernah takut pada Amerika. Termasuk yang tak pernah takut pada Amerika, Israel. Tak pernah takut langsung dengan Amerika. Dia boleh main-main lagi. Daripada George Bush, daripada apa, dia boleh main-main. Sebab tu kalau negara Islam nak jadi kuat, tak usah takut dengan Amerika. Masalah yang kita duk takut, duk tunduk pada dia, pada siapa? Masalah kita ni duk anggap Amerika tu, apa-apa kiblat sana. Kita tidak berkiblatkan yang sepatutnya. Sikit-sikit tengok Amerika. Sikit-sikit tengok Amerika. Menjadi satu kebanggaan kalau boleh ambil gambar sebelah George Bush. Menjadi kebanggaan kalau boleh jumpa Barack Obama. Rasa bangga benar rasa. Sebab kita meletakkan bahawa itu KPI kita. KPI kita bila kita boleh dapat pujian daripada Amerika. Ini masalah orang Islam. Bila Amerika puji, kita rasa bangga. Sedangkan pujian mereka tu ada makna. Ada benda lain yang mereka nak. Baik, masalah 247. Barang yang dibaca tak kala melihat Dajjal. Nabi ni punya baiklah tuan-tuan. Semua benda dia cerita. Mula-mula dia cerita Dajjal macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau mari Dajjal, apa kamu nak buat? Macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian Nabi cerita lagi. Apa yang kita nak baca bila kita nampak Dajjal? Tadi kita telah belajar rupa Dajjal, rambut kerinting, mata sebelah tak ada, badan tegak. Sekarang Nabi baca pula kepada kita. Faman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surah ashabil kahfi. Barang siapa yang melihat Dajjal, maka hendaklah ia membaca beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab. Sampailah ayat wahayyi' lana min amrina rasyada. Jadi kalau boleh kita ni tuan-tuan sekarang boleh hafaz. Sekarang boleh hafaz. Nanti tuan-tuan panggil mana-mana ustaz, tolong huraikan. Ambil pengajaran, ambil hukum daripada ayat 1 sampai ayat 10. Apa maksud dia? Apa dia ta'ammul maknanya? Apa kehendak ayat ini? Fahamkan betul-betul. Bukan maknanya bila nampak Dajjal baca ni pi hembus kat muka dia, tidak. Jangan tuan-tuan faham macam tu pula. Tu hembus pada orang masuk hantu boleh lah. Ni, apa makna alhamdulillah? Allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima sampai habis. Dalam ayat 1 sampai ayat 10. Allah nak memberikan khabar kepada kita. Apa benda yang nak menyelamatkan kamu? Ialah bila kamu berpegang pada Quran. Pegang Quran, ambil Quran, berdiri atas dengan Quran, insya-Allah kamu selamat. Nabi berkata lagi, qala yakhruj ma baina Syami wal Iraq. Dajjal itu akan keluar daripada negeri Syam, antara negeri Syam dengan negeri Iraq. Di antara negeri Syria dengan negeri Iraq. Itulah tempat keluarnya Dajjal. Ada ulama-ulama mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam akan muncul atau akan turun di Syria. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan bahawa Dajjal akan muncul daripada Syria dan Iraq. Di antara negara Iraq dan Syria. Kita baca dah dulu. Nabi sebut akan muncul daripada sebuah negeri yang bernama Khurasan di Parsi. Kemudian ia pun berjalan menjajah segala tempat kediaman orang, menyeru orang-orang mengikut akan dirinya, malah mengaku dia Tuhan yang boleh hidup dan mematikan. Kemudian bertambah-tambah zahir dan kembang khabarnya, sampailah ia di negeri Iraq dan Syam, malah sampai ia ke negeri Madinah. Ketika dia hendak masuk ke bumi Madinah, tiada termampu dia masuk, kerana tiap-tiap pintu di bumi Madinah ditutup oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Dia sampai kepada sempadan Madinah. Bila sampai di sempadan Madinah, dia tak boleh masuk, sebab pintu-pintu masuk ke kota Madinah dijaga oleh malaikat. Bila sudah dikhabarkan oleh Nabi yang dia akan muncul di Syam dan Iraq, maka Nabi berkata, fa'asa yaminan wa shimalan ya ibadallah albasu. Maka sehabis-habis membinasakan ia di sebelah kanan dan di sebelah kiri, mana tempat yang dia pergi dia mengaku Tuhan, banyaklah orang tanah sini yang sesat kerananya dan mengikut ke mana Dajjal pergi. Maka apabila berjumpa sekalian kamu, hai hamba Allah, akan Dajjal dalam keadaan yang demikian, perkara yang pertama kamu kena buat, tetapkan hati kamu, lawan dia, tenangkan hati kamu, lawan akan dia dan bantah pekerjaan dia. Maka sekalian kamu bantah, selama mana kamu bantah dan melawan Dajjal, selama itulah kamu tidak akan disesatkan oleh Dajjal. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu menyesatkan manusia? Nabi SAW menjawab, 40 hari. Nabi kata, arba'ina yauman. Dia duduk menyesatkan manusia 40 hari. Yaumun kasanatin, sehari macam setahun. Dan sehari wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajumu'atin, sehari seperti hari Jumaat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan yang lain daripada harinya adalah hari-hari seperti macam hari kamu. Nabi kata 40 hari dia berada atas muka bumi. Kadang-kadang kamu rasa lama sangat Dajjal berkuasa, macam setahun. Kadang-kadang kamu lihat kehebatan Dajjal ini, sehari dia macam sebulan. Kadang-kadang kamu lihat kehebatan Dajjal, dia berdakwah, dia berjalan, macam seminggu. Kadang-kadang kamu nampak Dajjal ini macam hari biasa, macam kamu. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun bertanya kepada Rasulullah, kalaulah sehari di zaman Dajjal macam setahun, semayang kami macam mana ya Rasulullah? Nampak tuan-tuan, sahabat tanya, kalau dah sehari macam setahun, semayang kami lagu mana? Lagu mana semayang Nabi, semayang kita masa zaman setahun Dajjal itu? Jawapannya bulan depan, insya Allah. Ya, wallahu a'lam